السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Yes? 20 kat mana? Muka surat 20. 5 daripada bawah. Telah meriwayatkan ke mana? Dan sunat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'udumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung dekat dan sunat bagi seorang yang diberikan kepadanya akan bau-bauan, menerima akan dia bauan kerana Nabi kita SAW tiada pernah menolaknya sebagaimana yang tersebut pada hadis-hadis yang sahihah. Dia kata orang yang diholorkan kepadanya air bau, wangiang lah, maka sunat ambil. Jangan elok. Biar tak kenang pun. Makruh kita talak. Kita nak pergi semayang, nak naik atas surah, nak naik atas masjid, orang pun dah nak lama tangan kita punya atok. Kita kata, tak sih. Makruh. Biarlah dia lama. Sunat. Kerana Nabi, bila orang tak Allah nak lama ke Nabi, tak pernah salah. Minyak atok. Biar kita tak minat pun. Sunnah Nabi, terima. Tapi orang yang tidak berniat jahat lah, dia sengaja nak suruh kita bau sedap. Kalau nak niat jahat dah boleh lah. Macam di Kuala Lumpur, temu kita tengah jalan kat gelak-gelak tu, nak jual minyak tor. Niat lama tubuh kita. Dia lama habis biti. Tu pukau. Nampak? Tengok sepak lah. Kita kenal lah. Dan makruh, seorang yang diberi kepadanya akan bawaan, menolak akan dia makruh. Tak dosa tapi tidak disukai oleh Rasulullah. Syarak tak suka gitu. Orang nak lama ke kita, kita tak mahu benda yang baik. Pasal makruh saat ni kerana bawang itu benda kesukaan Nabi. Maka tak sogia kita tolak. Benda yang Nabi suka. Dan kita kasih ke Nabi kan. Telah meriwayatkan sebuah hadis oleh Muslim dan Abu Dawud. Dari Abi Hurairah, katanya telah bersabda oleh Nabi SAW, man urida alaihi raihan fala yaruddah. Barang siapa yang diberikan kepadanya akan bau-bauan, maka jangan menolak ia orang akan dia akan bauan tersebut. Inilah yang disebut jelas oleh Rasulullah SAW. Siapa yang nak diberikan kepadanya bauan untuk disentuhkan pada tubuh atau pakaiannya, jangan tolak, Nabi kata. Fala yarudda. Jangan tolak. Jangan tolak. Kerana itu adalah kebaikan. Dan pada hadis ini juga menerangkan tentang kelebihan bersugi. Dan ialah setengah daripada sunanul fitrah. Bersugi maknanya membersihkan gigi. Kerana bahasanya ia sabab bagi bersihnya mulut. Dan mewajibkan bagi redha Allah atas yang mengerja tu. Bukan mengerja, mengerjakannya. Sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis daripada Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Bermula bersugi itu membersihkan bagi mulut dan keredaan bagi Tuhan. Ini jelas menunjukkan fadilat bersugi. Bersugi maksudnya membersihkan mulut. Zaman Rasulullah dia guna kayu arak. Kalau macam orang jual 50 sen sebatang. Di Mekah tu. Melambuk-lambuk tu. Depan masjid. Zaman dulu. Kalau kita guna buruh gigi pun bersugi kau. Maknanya bersugi ni maknanya membersih mulut. Bukan mesti pakai kayu tu. Tapi pakai kayu tu, arak tu afdal. Faham? Kerana hak tu hak Rasulullah pakai. Kalau kita pakai buruh gigi pun, dapat pahala juga. Kerana maksudnya sama, membersihkan mulut. Dapat apa kayu arak afdal, hak Nabi pakai? Afdal. Memang afdal benda hak Nabi pakai, lebih dia. Baju Melayu, Nabi pakai? Tak pakai. Lalu kita pakai salah tak? Tak salah. Tapi tak afdal, hak afdal, jumpa hak Nabi pakai. Hak Nabi pakai dia lebih. Hak dah, hak Nabi dah akal, kita nak pakai kak? Tak salah. Nabi pakai serbang. Kita pakai tak afdal pasal apa? Yang Nabi pakai. Nabi pakai kopiah. Kita pakai kopiah afdal lah pasal Nabi pakai kopiah. Tak? Nabi dah akal sokok. Kita pakai sokok. Bukan sunnah Nabi. Tinggi pula. Sokok hadari tengok. Hitam. Itu bukan daripada Islam. Itu. Ambil di mana? Jawa ke mana tak tahu. Orang Jawa, orang India. Bukan sunnah Nabi, sunnah orang India. Nampak? Yang suruh ikut sunnah Nabi, alaikum bisunnati. Sentiasalah kamu mengamalkan sunnah aku. Bukan sokok hitam itu. Tak. Tambah nampak rupa Islam, tak suka ke Islam, dah pakai kopiah. Budak-budak sekolah agama, dah benar pakai kopiah. Patut sekolah agama, kopiah lah. Palang suah Nabi pakai, kopiah. Tak pergi pakai sokok hitam pula, budak-budak sekolah. Sekolah agama kan, sokok hitam ni sekolah orang putih. Tak? Jadi, dengan apa jua jalan kita bersugi dengan kayu hak gonyoh tu ke? Dengan buruh gigi ke? Maka masuk dalam Nabi kata matharatun lil fami, membersih bagi mulut. Bersihlah aku. Wa mardatun lil rabbi, dan Tuhan suka. Bukan Tuhan suka kerana kita pakai jenis kayu atau jenis Colgate jenis hobak tu. Kerana kita perbuatan membersihkan mulut disukai Allah. Nampak? Kerana Islam menganjurkan bersuci. Nak bersuci. Nak bersih. Hadis telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Nasa'i dan Syafi'i dan Ahmad. Berkata Al-Allamah Wahbah Zuhaili pada kitab Al-Fiqh Al-Islami. Dan ia menunjukkan atas mutlak disyarakkan dia. Tiada ditentukan dengan waktu yang tertentu dan tiada dengan keadaan tertentu. Jadi bersugi ni bila-bila masa lah nak bersih mulut boleh. Bangun tidur, nak tidur, belum makan nasi, lepas makan nasi, belum cakap, lepas cakap, belum semayang, belum berwuduk. Tak? Nak masuk rumah pun bersugi. Dalam sebuah hadis Muslim katanya perawinya kana Nabi SAW iza daqala baitahu bada abis siwak. Nabi ni bila masuk dalam rumah dia mulakan dengan bersiwak, membersihkan gigi. Maka ia disunatkan pada tiap-tiap waktu dan ia setengah daripada sunat muakkadah yang sangat-sangat agama suruh, iaitu yang sangat dituntut. Dan berkata Al-Qadi Abu Abdullah Al-Usmani pada kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, bermula bersugi itu sunat dengan itifak. Tak ada khilaf. Memang sunat. Sunat ni benda yang boleh pahala. Tapi tak buat, tak berdosa. Boleh pahala. Dan berkata oleh Daud, bermula ia bersih, bersugi ni wajib ia. Ni mazhab Daud Zahiri. Tak ada dah mazhab ni, mazhab lama lah. Di sisi dia wajib. Tak sugi dosa. Kerah dia. Dan menambah oleh Ishaq, maka berkata ia Ishaq, jika meninggal akan dia seorang hal keadaan sengaja, nescaya batal semayang ni. Itu mazhab Ishaq Ibn Rahawai. Hebat ni. Orang yang semayang tak sugi, tak sah semayang. Nampak? Dan telah berdalil oleh jumhur. Jumhur ni hak ramah di kalangan ulama, iaitu mazhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, hak sama kita pakai ramal ni ke atas keadaannya sunat. Tiada wajib, tak wajib. Ya? Ha, hukumnya sunat saja. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh jemaah daripada Abi Hurairah bahawa sunnah Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Jikalau tidak bahawa memberatkan olehku ke atas umatku, sungguhnya aku perintahkan akan mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Pada satu riwayat, pada tiap-tiap kali mengambil wuduk. Maksud hadis ni, Nabi kata kalau aku tak mau memberatkan umat aku, niscaya aku perwajibkan dah. Maknanya apa, bersugi tiap-tiap kali nak sembahyang. Tapi aku takut berat ke umat, aku tidak perwajibkan. Kasih Nabi ke kita ni. Kerana kalau Nabi kata wajib, sugi belum mayang, ramalah orang dosa. Tak? Tak ingat nak bersih mulut. Ha. Jadi, kerana aku tak mau berat, maka aku tidak wajibkan kamu bersugi sebelum daripada sembahyang dan sebelum daripada wuduk. Ha. Cuma kalau kita nak bersugi lepas sebelum sembahyang, masa dalam soh tu, takkan kita nak bawa buruh gigi Colgate? Buruh bak beradam, kembur-kembur kali. Dah? Ha, mesti orang guna kayu arak. Itu ha, mudah. Di rumah kita guna buruh gigi Colgate. Faham? Hak dia buruh bak. Ha, tengok-tengok sepak. Dah? Ha. Berkata Imam Syafi'i pada ini hadis, dalil atas bahawa bersugi itu tidak ada ia wajib. Kerana bahawasanya jikalau ia wajib, niscaya menyuruh oleh Nabi Allah SWT akan mereka itu dengan sugi sama ada berat ia atas mereka itu umat atau tiada berat ia. Betul lah kata Imam Syafi'i. Hadis ini menunjukkan tak wajib. Nah, kerana Nabi kata, laula an asyqa ala ummati. Kalau aku tak fikir menjadi berat kepada umat. Ha, tapi oleh kerana aku dah fikir dah, takut berat ke umat, maka tidak wajiblah bersugi membersih mulut. Dan telah mengeluarkan Ad-Darqutni akan sebuah hadis daripada Ummi Darda. Daripada Nabi SAW telah bersabda, raka'atani bi siwakin khairu min sab'ina raka'atan bi ghairi siwakin. Dua rakaat semayang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan ketiadaan bersugi. Maksudnya orang yang bersih komo mulut, bersih mulut sebelum daripada semayang lebih afdal daripada orang yang tak komo. Dia ambil wuduk tak bersih mulut, dia basuh muka saja hak wajib. Nah, lebih hak bersih mulut lagi. Kerana itulah semayang yang paling banyak pahala, semayang yang kita buat semua yang sunat masa wuduk. Ha, masih wuduk buat belaka kita dah. Tak. Ha, basuh sekali ya muka Rasulullah. Ha, basuh 3 kali. Ha, bermula dengan basuh tangan, koma 3 kali masuk air ke hidung, kita pakai lekeh gitu je. Ha, nak dapat yang sempurna, bermula dengan wuduk tu sahaja. Ha, bukan di semayang tu, mula dengan wuduk. Man tawaddoa wa ahsana wudu'ahu, Nabi kata. Barang siapa yang mengambil wuduk, kemudian memperelokkan akan wuduknya. Ha, dia ada pula. Nabi dah kata, man tawaddoa summa solla. Barang siapa ambil wuduk, lepas tu semayang. Tak? Man tawaddoa, barang siapa ambil wuduk, wa ahsana wudu'ahu. Dan mempercomelkan wuduknya pula. Ha, ada comelnya dulu. Ha. Hadis ini ada juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Humaid dan Abu Nu'aim. Bermula yang terlebih afdal dibuat bersugi itu kayu arak. Kayu arak hak orang jual Mekah tu lah, kayu tu. Neh, Pak Aluh tu. Ha, tu kayu arak tu paling afdal. Ha. Pasti tak ada kayu arak, kayu lain pun boleh. Neh, ha, kayu, batang-batang kayu boleh. Ha, buat macam beruh depan gonyohnya mulut. Neh, zaman ni moden, dia ada beruh gigi. Neh, ha, atas kayu arak tu, sugi tu kita nak beruh ubat gigi boleh. Tak ada masalah. Neh. Ha. Yang afdal kayu arak. Ha. Bukan saja kerana Nabi pakai. Eh? Kayu arak ini mudah nak menyebut kalimah la ilaha illallah tetap kali nak habis umur. Eh? Kerana Nabi bila dekat nak habis umur, minta Aisyah ambil kayu sugi. Eh? Ha. Dia ada fadilah tu. Dekat nak habis umur. Tak? Minta kayu sugi. Nak ambil, nak guna. Kita nak habis homo, minta bini pergi ambil gerang nak tengok. Gerang tanah, nak mapu tanah, nak bahan tanah tu nak tengok gerang ni. Dah. Ha, kan ni jenis kasih ke dunia, nak mati ingat dunia. Ha. Ha. Nak mati lele tanya rumah sewa. Kutik tak lagi nak diajir. Ha. Nampak? ambil gerang tu gembah, gembah atas kepala dia. Dia mampu selalu. Nah, orang sebut benda-benda, orang yang masih segar dia sebut benda-benda, dia amal benda-benda akhirat. Bila kat nak mati, benda tu lah mudah. Nah, orang yang amal benda-benda dunia nak mati, benda tu mudah. Kata Sayyidina Ali, orang yang bermain dengan alat-alat permainan dan dia suka sangat main benda tu siang malam, bila nak mati dia akan nampak benda tu. Nah, dia nampak benda tu. Jadi ni kaki maidang turun gelap balik gelap main dang. Kalau beli ikan cabut mata ikan. Dah alih lagi dia. Faham? Balik tangkarang. Bini kata, wah ni cabut mata ikan. Nampak? Oh, lama dah ikan tak pun balik hari ni. Padahal beli lagi segar. Nak? Kayu jengal lepas tembuh. Dia ha, buah dang. Nak? Tudung botol. Berok, berok, berok. Muka apa kerok. Nak? 2-13 jam nak tunggu adak ke papang. Kerok muka ni. Lebih kurang ayah pink muka. Maidan punya pasal. Nak? Kalau orang nak atur, nak temu, nak anak atur kak, dia nak jepuk apa ke, pergi jepuk kat maidan. Dia muhat tau. Ayah ni ayah, nak manggil. Ayah kat maidan lah. Manggil Dino. Hebat. Nak mati kat gini, nampak buah dang. Ilak nampak dah kalimah-kalimah. Nah. Dekat dia nak mati, nak habis homo, dia nampak. Haji ke darat, haji ke darat. Sebab tu orang kafir, cara nak isyak orang Islam, beri hiburan. Dia beri hiburan. Nampak? Orang tua, cara orang tua, maidang. Nak? Main benda-benda yang bersusuan dengan orang tua. Orang muda, orang muda. Joget, nyanyi, apa semua, muzik. Nak suruh punah belakang. Cara itulah. Bila ralik, lalalah. Bila lalal, jauh daripada rahmat Allah. Hati semakin gelap. Gitulah. Bila hati semakin gelap, mudah nak jadi kafir, nak jadi sesat. Orang cocok hidung, dia lah ikut. Tak? Benda-benda dia suka. Kita nak takap binatang yang sangat dia, kita kena beri benda yang dia sangat suka. Maka jadi jinak. Betul tak? Benda yang dia suka tu, kita beri. Jinak lah dia. Dia macam mana pun. Tak? Manusia, benda yang dia suka. Hiburan. Kalau orang muda-muda. Hiburan cara muda. Orang tua-tua hiburan cara tua. Nak? Joget lambok. Pak mari. Main kodak. Dikir karuk. Nak mati, dia teringat benda tu. Nampak? Tak nampak dah kalimah. Dah dia minyak sangat. Dekat nak mati, orang kata, La ilaha illallah. Tak nampak. Dia nampak mawi. Pak mata dia. Minyak sangat. Tak kaki bola nampak tiang tu. Kaki main bola. Bola ni biar kita main bola. Jangan bola main kita. Kita main bola ni nak ambil peluh. Tak gi tak apa. Gi pun tak apa. Kita orang main bola. Tak ada kerja main bola. Boleh lah. Ada kerja dah boleh main. Ganggu. Bola main kita. Tak boleh tak pergi, kena pergi. Faham? Ada. Tak boleh tak pergi, kena pergi. Tu bola main dia. Tak boleh lah, mula ni. Kena pergi, berlawan. Ni kena pergi, tak boleh tak pergi. Training. Nampak? Tak boleh lah. Aku tak ada dua hari ni pasal kena pergi berlawan. Tu bola main dia. Nak mati, nampak bola. Pasal dengan sebab bola tu, dia lalai daripada surat masjid. Kalau main setakat nak keluar peluh, tak apa. Islam benar. Dipanggil riadah. Kalau siapa tak semayang, berjadah. Gitu je lah. Nampak lah. Apa yang kita kasih, kasih lah. Waktu yang kita nampak, dekat kita nak mesti. Nak? Kita duduk kasih sangat. Kita duduk kasih sangat. Tak kasih dalam benda lain. Nampak benda tu? Kita duduk kasih sangat ke zikir. Sebut zikir nak mati. Kasih sangat baca Quran. Tu bi ayat Quran kau muluk. Tak? Entah kita minat. Beri sangat ke gambar tu. Nampak gambar dacing. Dan sunat diniatkan dengan bersugi tu. Mendatangkan dengan sunnah. Masa kita nak bersih mulut, niat ikut sunnah. Dan berkata seorang terkali bersugi tu, Allah matahir kalbi. Wa mahis zunubi. Berkata Al-Khatib dalam Al-Mughni, itu maksud dia buh itu. Allahumma tahhir qalbi, maksud kita nak bersih mulut. Ya Allah, bersihkanlah akan hatiku sama. Bukan mulut saja bersih. Dan hapuskan dosaku. Hapuskan dosa. Berkata Khatib dalam Al-Mughni akan faedah bersugi itu, bahasanya ia membersihkan mulut. Mulut memang bersih dah kalau kita beruh gigi. Dan meredakan Tuhan, dan memutihkan segala gigi, dan mengelokkan bau mulut, dan membetulkan belakang. Belakang lambat bokok. Kalau orang gigi dibersih, belakang lambat bokok. Dan mengkuatkan gusi. Gusi jadi kuat. Dan melambatkan berubang. Lambat berubang. Kayu arak tu, bor tu, lambat berubang. Berubang juga tapi lambat. 50 baru nak berubang. Tak. Memanglah kalau waktu tak ada 40 putih kepala. Berubang main juga. Patut berubang ni alamat dekat nak mati. Tak ada berubang main juga, kena ada reti kala. Tua dah, merek juga jadi lembu, menyeret orang juga. Patut kita dah tua dah ni, kita erek orang. Ajak ke masjid, ajak ke balasah, ajak ke surat. Lah kita cerdik dah, lama dah pengalaman hidup, tengok aku berubang dah. Orang tak boleh beli dah aku. Aku pandai, aku bijak dah. Aku pandai pilih dah hak yang batik. Tak? Ni tua ni beli dah orang. Nampak? Wi 20 ya, mepeh ikut. Lembu wi 20 tak boleh ikut. Dan menjernihkan rupa, dan menambah kecerdikan, jadi cerdas. Dan menambah gandakan pahala, dan memudahkan nazak. Nazak ni masih nak mati. Dan menyebut kalimah syahadah setiap kali mati. Kerana orang yang boleh sebut ni, orang yang bertuah lah. Nak sebut kalimah ni. Patutlah kita lazim lah sebut kalimah-kalimah begini. Mudah-mudahan masa kita susah, kita dapat sebut. Kerana masa kita sehat, kita boleh sebut 1,000 kali sehari. Masa kita darah, kita boleh sebut sekali tak apa dah. Takut masa kita sehat tak sebut dah. Masa tak sehat lagi payah nak sebut. Kita tak latih. Masa tubuh sehat dah liakat dah barang tu. Masa tak gok, kau dah liakat. Itu latihan. Itu yang kita kena amal. Dengan sebut benda-benda yang baik. Mudah-mudahan benda yang baik itu menjadi akhir kalimah kita bercakap benda baik. Yang kelima, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza nudiya li salat bara syaitan lahu duratun hatta lasma'an nida fa idza kudiya in nida akbala hatta idza subi bi salat adbara hatta idza kudiya taswib akbala hatta yahtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yazkuru hatta yazalla ya ar-rajulu in yadri kam salla. Artinya daripada Abi Hurairah, bahawasanya Nabi bersabda, apabila dilaungkan azan bagi semayang, nescaya berparing lari oleh syaitan baginya. Bila azan, Nabi kata, syaitan lari. Baginya syaitan ketuk, tubik ketuk lari. Sehingga tiada mendengar ia syaitan akan azan. Maka bila diselesaikan akan azan, berhadap ia sehingga apabila telah diqamat bagi semayang, berparing lari pula ia syaitan sampai diselesaikan akan qamat. Datang berhadap pula ia syaitan sehingga mendatangkan ia syaitan akan was-was antara seorang dan hatinya seorang. Berkata ia syaitan, ingat olehmu akan bergiang-bergiang. Ingat olehmu akan bergiang-bergiang. Bagi suatu yang tiada ingat ia dulu, sehingga jadilah seorang itu tiada tahu akan berapa bilangan rakaat yang telah semayang ia. Itu hadis. Hadis ini telah dikeluarkan juga oleh Syaikhon pada sahih keduanya. Demikian juga Nasa'i dan Ibnu Abi Syaibah yang semakna dengannya. Baik, kita tengok benda maksud hadis ini. Pada hadis ini menunjukkan kelebihan azan dan iqamah. Dan demikian juga muazzin. Kerana bahawa tiada berdiri ia melainkan dengannya dan lari syaitan itu dari azan. Maka bahawa jikalau tiada ada baginya kelebihan yang besar yang terganggulah syaitan daripadanya, nescaya tiada lari ia syaitan daripadanya azan. Berkata akannya oleh Al-Aini pada kitabnya Umdatul Qari. Hadis yang pendek kita dengar tadi ada banyak maksud dan makna yang boleh kita ambil. Di antaranya Hadis ini menunjukkan kelebihan azan dan iqamah. Ha. Bang dan qamat memang di barang lebih ya. Neh, ha, ini benda yang lebih. Sebab tu orang zaman Rasulullah berebut nak bang. Neh. Ha, siapa mengundi-undi aku pulak bang, aku pulak. Neh. Kita mu tengok aku, tengok mu lagi. Mu lah. Aku dah jadikan mu pulak. Kita. Neh, tambuh kita. Tak. Ha. Zaman dulu azan ni Nabi kata siapa mengundi nak ke azan. Neh. Ha. Pasal apa? Nak kabar suara dia sedap. Dok nak dapat pahala. Neh. Ha. Kita tambuh pahala. Nak, tak berebut azan. Berebut waisan. Tu dok berebut. Bangang tu. Neh. Berebut kepiti. Nak pergi luar ni kepiti. Nak pergi luar ni. Ada 500 ribu. Pak dia ada. Datuk-datuk. Dia pergi ke mana? Pergi kubur lagi. Neh. Ha. Nak. Pak kaya-kaya. Mati tak? Nak. Ha. Abi-abi kaya. Kayak. Kaki Tuhan kerak. Tu kerak sekok pula mati tu. Ha. Ha. Kaya tu. Berebut ke piti ni, berebut ke amal ibadat. Baru tu. Eh? Dan iqamah. Kerana dua kalimah ini ada dikandung dalamnya kalimah ikhlas. Kalimah syahadah tu kalimah ikhlas. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal ni yang dilakukan ketika budak-budak baru lahir. Nampak? Budak baru beranak hal ni kak. Orang bang di telinga kanan. Qamat telinga kiri. Kerana nyanyi. Nampak? Ha. Budak baru beranak tu orang nyanyi. Ha. Pasal apa dia mulakan dengan azan dan iqamah? Supaya budak ini apabila besar, tidak adalah tempat dia melainkan masjid dan surau. Ya, hikmat dia. Tapi mak bapak dah reti bahasa, bang dengan qamat masa-masa, beranak saja. Patut ada. Bagi kelain ha, pula. Tak ada dah. Eh? Kita yang salah. Mula dengan barang baik, lepas tu teruslah dengan benda yang baik-baik. Beri dengan ajaran dan adab-adab Islam. Tak? Bukan mula saja. Lepas tu kediam pula baik. La ilaha illallah baca telking. Tengok, udus sepang. Mana boleh. Nampak? Pala je comel, nutup comel. Lambuh. Tak pakai gitu. Macam TV ya. Mula-mula baca Quran. Nak nutup sekarang, baca Quran pula tak? Nutup. Dah tengah, undertaker. Ha, ghosti. Ratu cantik. Menyanyi. Akademi Fantasia. Ha, tengok. Pala, baca Quran. Nutup, baca Quran. Ha, anak kita gitu kak. Beranak, bang. Eh. Ha. Nak mati, terking. Eh, nak suruh molek. Tengok, dajar. Ha, dah jadi. Eh. Ha. Supaya mula dengan molek, seterusnya jadi molek sama. Tak dang nak ambil di dajar. Ni habis jadi budak-budak muda ni. Habis jadi beruk lah ke. Oh, budak-budak muda ni. Mana jadi orang? Jadi ke jadi beruk lah ke. Nampak situ, nampak sini. Nerak atas motor, nerak bawah lori. Dah. Ha. Pok dia datang dah. Pok dia tu datang. Ha. Tak rajin mari surah, tak rajin kat orang dengar, tak kenal Tok Ibrila, tak kenal Tok Imam, tak tahu benda. Ha. Cari makan, datang. Dah orang ni mari surah. Hayal al-falah ni mari surah. Tak? Tu orang. Haa. Dah cari makan saja baru seri dengan beruk. Faham? Beruk cari makan tak? Kubah pun cari makan tak rupuk. Kan? Ha, tapi kubah tak pergi masjid, tak pergi surah. Dia gitu kak. Dia cari makan saja. Dan demikian juga muazzin. Orang yang melaungkan azan pun ada kelebihan lah. Pasal lapah tu lapah lebih. Tak? Hak ni baru betul sejuknya. Perut mak dia mengandung anak dia je. Subuh-subuh hari bang dah. Ha, baru tu. Tak? Ha. Ni habis nak suruh anak dia jadi penyanyi belaka. Bodoh punya mak. Tengok penyanyi, ha, anak saya nak suruh jadi gini atik lah. Jadi pandai menyanyi. Dah? Ha. Habis kena tipu di Yahudi Nasara belaka. Tak? Ha. Gepa dalam rumah menyanyi. Menyanyi tak mula ni dalam TV. Nah, kita tengok kak tukar buka. Apa tu? Rumah Tok Imam. Gegar. Faham kat Tok Imam ni? Tok Imam kat lain. Nah. Tak usah tengoklah nyanyi. Buka pun nyanyi. Kau joget apa semua. Tengok, hak boleh tengok sudah lah. Ne? Malaikat pun temur. Ketuk-ketuk nyanyi. Macam anak beruk tengok nyanyi lah TV. Ne? Bukan pakai malaik. Ingat pakai napak peha, napak dada, napak lengang. Hak menopak, hak neting, penari latar. Hak belakang. Penari latar ni maknanya negak atas latar. Ne? Kita kat tengok-lengok, tengok-lengok kena tipu. Bahan bodoh. Ne? Tak habis-habis. Tak ada baca Quran. Anak-anak kita baca Quran. Acil pa tak baca Quran. Ha? Anak-anak kita. Kita nak lock ke dia. Dia nak tengok benda-benda pun. Tak? Patut kita, dia tengok orang nyanyi. Tutup orang nyanyi yang dia tengok. Dia tengok orang keping. Biar kau guling batin. Tak? Ha? Ni tak. Takut. Tak boleh tengok cerita-cerita ni. Ngaruk. Biar nak tengok kejap. Epa letong. Biar tak belakang. Bangga sodek. Bangga bukannya awak kucar gula. Ya, bukan mampu. Faham? Ha, baru serik. Baru jadi orang. Baru jadi juru. Kerana banyak tiada berdiri ia melainkan dengannya. Mana tak jadilah azan kalau tak ada muazzin. Tak ada orang tukang bang. Bila tukang bang masuk syurga? Tapi tidak syiriklah, tidak sekutulah. Jangan jadi tukang bang pula. Tapi... sokong tahu. Tak buat gitu. Tok Bila, Tok Imam, molek dah pekerjaan. Tak sokong orang zalim, sokong bapak jahil, lawan ulama, lawan jemaah Islam, menurunkan kerajaan Islam yang runtuh. Nampak? Itu Tok Bila patak dengan ke. Tak boleh lagu tu. Faham? Tak boleh. Biar sahih perbuatan kita ni mengikut al-kitab was-sunnah. Ala innal kitab wal sultan sayaf tariqani. Jaga-jaga Nabi kata akan datang. Quran kata lain, orang meretuh kata lain. Fakunu ma'al kitab. Mung kena duduk belah Quran. Mung duduk belah orang-orang yang berlawan dengan kitab. Patak dengan ke mu. Mung tu bila ke? Mung ulama ke? Sesat. Itu kita kena jaga. Sebab tu kita tak boleh biar kawan-kawan kita hak masih menentang perjuangan Islam. Siang ke dia. Dia duduk pada landasan-landasan kesesatan. Tarik dia. Nampak? Keping dia. Bukan keping. Pasti keping agama. Nah, mu ni menyokong orang zalim. Puak-puak zalim orang yang melakukan maksiat dan sebagainya. Kabur ke dia? Tak? Yalah, dia tak boleh dengar ke dia. Esok kot dia nak dengar. Tak? Hak bagian marah, marah lah. Hak bagian tarik, tarik pulak. Macam anak kita. Hak bedah, bedah. Hak kecek, kecek. Bukan bedah gitu saja tak kabur. Tak? Tak boleh lah. Anak kita buat salah, kita faham luli batin tapi tak kabur kesalahan dia. Tak boleh lah. Dia nak faham, nak pukul, boleh. Tapi dia kena tahu sebab apa dia kena pukul. Baru tu. Faham? Lepas tu kita bujuk pula. Dan lari syaitan itu daripada azam. Syaitan ni sebut dalam hadis, dengar orang bang, maka lari. Lari tu sejauh mana dia dengar. Sebab itulah bila azan kena kuat. Dia kena kuat azan. Azan dia mesti kuat. Sebab azan nak panggil orang yang di luar daripada masjid surah. Kalau komak tak boleh kuat. Komak tak boleh pakai speaker. Jadi bila kau. Ada je komak kuat. Allahu Akbar. Tak boleh komak. Komak ni untuk memberitahu orang yang telah masuk di dalam surau sahaja. Sunnah dia gitu. Azan, i'lan untuk orang haduk kapur lagi. Jangan sama kuat pula. Tak jadi, dia kena kohor azan. Komak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekir-kir dengarlah surau sahaja. Lari syaitan. Maknanya kalau kita bang suara kita dengar 200 meter, sekadar 200 meter barulah dia berhenti syaitan. Kalau kita bang 300 meter, suara kita 300 meter baru dia berhenti. Kerana syaitan, khabar dalam hadis, lari kepada tempat yang dia tak dengar tu. Faham? Lepas tu sunat, kuat. Sunat kuat. Nah? Ada bang kohor, bang. Tak? Kohor macam komak bang. Allah akbar. Bang. Tok Bila. Rupa-rupa dah boleh lang. Kohor. Macam nak mampu. Mereka orang muda-muda lah pula kalau tak rak. Tak? Orang muda-muda tak boleh nak gati lah ni. Duduk main habis, pusing ketang habis dah. Tinggal hak lapis-lapis tu. Bukan tak mau beri, ada juga. Ada yang tak mau beri ke orang muda ramai, tak mau beri. Ada yang tak ada orang muda nak beri. Tak? Macam-macam masalah. Orang muda-muda habis barang di Yahudi belaka. Barang di Nasara belaka. Tak? Orang duduk biar jalan tengok sipang. Berderang-derang halim. Sipang biar ading. Tak? Orang tengok bang garik. Berderang-derang. Tak ada hal dia. Pok-pok. Pok-pok batok. Ha? Ha? Ada agama tu. Tak tahu Islam ke benda. Nah. Ha? Orang beriman ni kupur masjid ya? Maghrib. Tak? Kupur. Ha? Dia ada time dia. Tak? Jadual dia ada orang beriman. Ha, ni tak ada hal ni. Pok-pok cawak kereta. Ha? Ha? Dia kira cari makan. Habis cari makan, garik duduk kedai. Nah. Ha. Jangan beri, mari-mari surat kalau nak mati-mati. Latis, latik kedai. Ha? Ha, kabur dia. Semayak-mayak kedai. Tak? Ha. Baru dia serik. Dia tedok. Nampak orang panggil. Tok Imam lapor. Maka bahasanya jikalau tiada ada bagi kelebihan yang besar yang terganggu syaitan daripadanya, syaitan dia lari. Ya, syaitan daripadanya. Kalaulah azar ni tidak ada kelebihan, syaitan takkan lari. Nak? Ha, kerana syaitan ni lari daripada kalimah-kalimah yang baik. Dan syaitan ini datang dengan buat kalimah-kalimah yang jahat. Pada tempat-tempat yang baik, syaitan tak suka. Tempat-tempat yang tidak baik pada syarak, syaitan suka. Pak orang nyanyi, syaitan suka. Pak orang joget, pak orang minum arak, pak orang karaoke. Tak? Pak orang temu lelaki puan. Ha, kat konsert macam-macam, syaitan suka tu. Pak malam merdeka baru ni. Habis. Nampak? Ha. Dah lah dua bulan, dua minggu belum merdeka tu, baru dera dah. Baru dera kereta. Ha. Ha. Habis jadi bodoh lah ke? Ha. Ha. Dera ni orang bodi kejar je, merdeka. Orang tak bodi kereta. Tiga suku. Ha. Ha. Benda pun dia di kereta. Reti tak merdeka? Kenapa? Ha. Ha. Bodi rumah ke di kedai lah. Mana dia bodi kereta? Dulu bodi kereta ni diplomat eh. Ada dera. Ha. Ha. Dia ni baru habis bonek-bonek tu. Jalur gemilang. Nampak? Ha. Lagi mampu buh dera tu. Baru di kanda. Ha. Ha. Kau nak buh bosa. Nak buh banyak-banyak. Macam tak apa sara. Tengok muka macam tak apa gila. Ha. Apa lima dera buat tak bonek. Ha. Ni bodoh. Kalau lelaki kanu bandar ni Allah. Nak utah tengok kereta. Ha. Ha. Dia buat sading dia. Dia buat kereta mocong uluk-uluk. Tujuh atas bonek. Atas umur lapang. Belakang tau baru habis. Ngeza-ngeza baru habis. Tak mana ke dia? 99 jenis gila manusia ada. Ha. Itu gila dera. Hak Nabi suruh. Hak Tuhan suruh. Tak buat. Masjid suruh tak pergi. Diorang dera tu. Ha. Itu puak-puak bodoh. Nih. Ha. Suka sangat. Putus dua dera eh. Berbuk dengan anak. Anak nak makan sekelak duduk dalam. Dera. Ayuh nak boleh mutus ikan. Apa benda ayuh? Bukan salah tapi hak Allah Taala, hak agama ni tak macam mana. Ha, hak dunia, hak mai dia jadi bersungguh. Ha. Berkatakan dia oleh Al-Aini pada kitab Undatul Qari, Badaruddin Aini nama dia. Ha, ulama besar ni. Ha, Al-Aini seorang ulama besar. Dia mula mengarang kitab pada umur 18 tahun. Badaruddin Aini. Orang tak kenal. Kita mana kenal Badaruddin Aini. Dengar pun tak wajib dengar. Faham? Tak kenal lah kita. Kita kenal dunia kita kan. Kita ni cakna ke dunia. Kenal dunia. Tak? Ha. Ulama-ulama tak kenal kita. Tak? Ha. Kalau filem kenal. Siapakah yang berlakon filem Labu-Labi? Abi, Ayah Haji boleh jawab. Faham tak? Ha. Pasal kita ni muka Labu-Labi. Muka labi. Ha. Kalau hak agama tak reti. Nak? Ha. Hak agama tak reti kita. Kita ni lah. Ha. Tapi mujur dah. Dan tak menyesal. Nah. Ha. Lewat-lewat pun. Nak tak mari teruk. Orang ngajar tak mari. Orang ceramah tak mari. Tazkirah tak mari. Nah. Ha. Tu berat menanam tu. Kita lewat-lewat pun mari juga. Ada kesedaran. Ketahui olehmu bahasanya kelebihan azan itu amat banyak. Yang tersebut pada hadis yang sahih. Setengahnya barang ini diriwayatkan oleh Syaikhan daripada Abi Hurairah. Katanya bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil nida' was-safil awwal, summa lam yajidu illa an yastahimu, alaihi lastahamu." Jikalau tahulah manusia itu akan kelebihan yang ada pada azan itu dan saf yang pertama, Kemudian tiada mendapat mereka itu melainkan bahawa membuang undi atasnya. Nescaya membuang undi mereka itu. Nabi kata, kelebihan bang, kelebihan azan dan kelebihan duduk semayang soh depan ni memang besar lah. Kalau orang tahulah kelebihan dia, orang akan mengundi nak duduk depan. Tapi dah tak tahu, dah orang tak heran. Nah, tak ada orang dia pesan kanak dia. Kalau cikgu tanya bila-bila nak jadi benda, ha? Jawab gini, nak jadi tukang bank. Tak ada. Nah, dia pesan kanak dia gitu. Mereka kalau cikgu tanya, kata gini, nak jadi doktor. Hak tu kita pesan. Kalau cikgu tanya dek, kata nak jadi arkitek. Duduk ngetek kat sini. Lambat lupa. Nampak? Aizah motor sikap orang sabu. Orang balik mayang tak juga ayah haji. Tak ada orang kabur reta. Nampak? Arkitek. Nampak? Tu yang cocok ngata. Eh, kalau cocok bawa jumatang dalam rok atas kubur. Pasal mak pesan nak jadi doktor. Doktor pakar. Swasta. Cocok sendiri. Mana ada kita pesan? Kalau cikgu tanya kata nak jadi ulama. Tak. Ada? Tak. Kalau cikgu tanya tau, bila besar cikgu pun nak jadi ustaz. Nak jadi Osama Ladin. Tak. Nak jadi pejuang. Tak. Nak jadi orang yang sebab agama. Tak. Pegawai. Doktor. Arkitek. Lepas tu lah. Tengok. Lepas tu lah nak suruh jadi. Haa. Ni boleh lah. Nampak pegawai doktor belaka ni. Neh. Haa. Pasal otak kita, mak ayah ni otak kita ni otak kena racung dah. Di penjajah British hari tu. Neh? Otak kita ni kena racung dah. Habis ya? Nak? Anak kita jadi mangsa. Nak? Otak kita kuning tu. Kita ni jauh dengan agama. Mangsa? Anak kita. Kita tak boleh asal agama. Nak? Dah buat cetam dah anak. Baru nak suruh pergi surah dengar. Nak suruh masuk pondok. Anak bodoh macam kayu tu. Tak cakap nak curi ya sekolah. Habis sekolah-sekolah curi. Nak curi kapung orang, curi situ isyak gang oh, atau pondok awlak. Pondok ni nak terima. Bukan pusat pemulihan dadah pondok ni. Neh, kita. Hak seredik? Seredik sekolah. Hak bagian sekolah. Nak, salah kita. Kita ni salah. Kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berapa kali kata, sehari. Hidup aku, mati aku, ibadat aku, semayang aku kerana Allah. Kerana Allah benda. Kerana sekolah. Benda tu saja. Biar ada seorang bagian agama labur. Tak, 6 beradik. Seorang gawal takbir. Seorang nak jadi arkitek. Seorang engineer. Seorang doktor. Seorang reba pilot kapal terbang. Kalau ke 6, ni jadi ustaz. Boleh tak kira seorang. Tak ada, 6 doktor lah ke. Dia ni boleh lah, 6. Kalau seorang duduk pusat. Seorang duduk cocok nak lagi. Seorang hidu gang, seorang tu mana cakap, ya bukan kali. Pening dia duduk hidu mananya, minyak sepiri. Tak tu yang boleh. Neh. Ketahui olehmu, dia kata. Adapun kelebihan muazzin ada riwayat pada beberapa hadis yang sahihah. Setengahnya hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Muawiyah. Katanya telah aku dengar Nabi bersabda, innal muazzinina atwalun nasi naqa yaumil qiyamah. Bahawanya segala muazzin itu ialah yang terlebih panjang manusia tengkoknya pada hari kiamat. Yang ini nak hari kiamat lagi orang yang kerja bang dia panjang tekok. Dia panjang tekok. Apa maksud dia panjang tekok ni? Berkata Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Telah berkata Ibnu Al-Arabi, bermula maknanya ialah yang terlebih banyak mana kita segala amalan. Mana orang yang banyak amal lah. Orang yang tukang bang ni. Tapi ikhlas lah. Jangan nak duit. Dia tuk bilang nak duit. Tak mau berhenti nak bang situ. Tak dengar benda suara. 80 lah. Tak jawab tang. Sayang ke 250. Tok Imah pun gohik juga. Tok Imah salah pakai selipar ke pos lepok. Tok Imah dah orang cetak lah. Tunggu masa nak apa lele tu. Tak ya batang 800. Wih lah orang muda-muda. Mudah layak dah. Neh. Hak jenis gaji ada. Berebut kapung-kapung. Dah wih. Tani ya sayang kat ni. Baca rakyat repang lagi tu. Nampak? Tak layak dah baca. Pasal nak duit. Tok Imam tu nak ke duit. Tu panggil Tok Imam lapor. Dan berkata lain yang terlebih banyak mereka itu nisbah harap. Dari kerana mereka yang harap ia akan suatu, nisih panjanglah kepadanya oleh tengkoknya. Mana orang yang bali dia berharap orang datang. Jadi berapa kali sehari? 5 kali sehari dia berharap. Dan kalau 10 tahun, banyak mana? Beribu kali dia berharap orang datang. Walaupun orang tak datang-datang, harapan itu dibalas oleh Allah. Tapi ikhlaslah. Eh? Ha. Dan kata Kail, bermula maknanya ialah dekat daripada Allah Ta'ala. Ada juga pendapat ulama mengatakan, muazzin hari kiamat ini dekat dengan Allah. Dan kata Kail, benda tiada mengena akan mereka itu oleh peluh. Maka buatnya manusia itu pada hari kiamat adalah mereka itu dalam peluh. Pada qadar segala amalan mereka itu. Hari kiamat ni, manusia tenggelam dalam peluh. Kerana manusia duduk dalam keadaan bersesak-sesak. Allah, kita bayang. Macam teruk cekik. Nak tengok bola. Tak? 50 orang duduk kat pintu. Berpeluh, ha? Nak masuk. Tak? Dan ni hari kiamat, semua manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat. Beribu-ribu bilion orang. Capur dengan jin lagi. Jin capur sekali. Dengan binatang lembu kambing sekali. Buh di padang mahsyar. Ha? Oleh kerana ramai, berpeluh. Atas tapak kaki kita ni, orang jirik 70 orang. Nampak? Atas setapak kaki, 70 tindang. Ha. Peluh lah. Bila peluh, tenggelamlah manusia. Dalam peluh. Banjir peluh. Maka setengah daripada mereka itu yang mengenakan dia sampai kepada buku lali peluh. Ada yang tenggelam buku lali. Dan setengah mereka itu yang mengenakan dia peluh sampai kepada lutut, sekat lutut. Dan setengah daripada mereka itu yang mengenakan dia sampai kepada pinggang, sekat pinggang, peluh. Dan setengah daripada mereka itu yang tenggelam dalam peluh. Ada yang tenggelam lemah dalam peluh. Na'udzubillah. Ini cerita besar, cerita hari kiamat. Ya? Ha. Banjir peluh. Bukan banjir air sebenarnya. Banjir peluh. Ya? Ha. Kita tengok hak di Amerika sekarang tu. Banjir air. Air hujan. Katrina. Ha. Ha. Tentera Allah. Dari nak buat benda, Josh Booth. Ha, nak tembok siapa? Mari banjir. 10,000 orang mati. Ya? Ha, di Kabul 500 orang. Pandai kot dia. Eh, cerdik. Dia kata 500 ni. Dah 10,000 orang mati. Nah, ha, itu tentera Allah. Nampak? Ha, angin. Angin tu. Angin ribut. Dia tolak habis dengan air-air laut. Buat mari. Buh di bandar raya. Mi Olin. Tenggelam habis. Nah. Ha, 10 hari. Kena. Ha. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَسِيبًا. Tuhan kata, setengah daripada orang-orang yang jahat, yang zalim ini, kami datangkan kepada mereka itu akan angin. Akan angin. Akan ribut. Ribut tu. Nak? Kena ribut. Orang yang beriman, bertambah iman. Orang yang kafir, bertambah kafir. Gitulah. Orang beriman, ini nampak? Ribut Katrina ni. Adalah balasan Allah. Orang tak beriman, dia kata mala petaka, bencana alam. Nah, ha, gitu lah setakat tu. Itu tujuan Nabi-Nabi mari ni, ha, kepada manusia, memberi iman, nak mengkabarkan kepada kita segala yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Hak kapi dah ada lah. Dia tak ada rapat ni, bukan kehendak Allah. Tak rapat lah. Nampak? Ha, tiap-tiap perkara dia ada pelajaran ni. Nah, bukan dengan kitab yang belajar. Dengan kejadian alam ni kita belajar. Itu lebih kuat ilmu masuk dalam dada. Tak, bagi mau orang yang mau berfikir. Li kaumi yaqilun, bagi mereka kaum yang nak menggunakan akal. Kalau tak menggunakan akal, tak dia apa? Tak. Bahawasanya mereka itu jadilah mereka itu segala ketua pada hari kiamat. Dan orang Arab itu mensifatkan akan ketua itu dengan panjang tekuk. Dan kata ke maknanya segala tekuk itu ialah jemaah-jemaah. Tak kira lah makna apa pun, memang orang yang ikhlas menjadi tukang azan, maka dia lah mendapat kelebihan yang banyak di hari akhirat nanti. Itu bagus. Neh. Dan pada hari ini juga menunjukkan bahawa syaitan itu lari ya bila dilaungkan azan. Maka dia kerana ini yang disunatkan mengangkat suara pada azan. Sunat kita bang dengan kuat. Maka jadilah syaitan itu lari. Angkat suara ni kita akak. Sebab tu kalau nak bang kita kena akak suara. Nampak? Rafa'un sauti dia panggil. Angkat biar akak naik. Sebab tu kalau bang jangan bang atas bawah. Allahu Akbar. Akak. Allah akak. Ah, tu akak suara. Bau dia kuat. Nah. Bah macam ketuklah kain. Eh, lau nak dekah? Faham tak? Dia kata, kau aku nak bang seluruh pun, tak boleh ikut pandang. Bila muna bang ni, benda syarak pun buat ni, kena ikut hukum syarak, peraturan syarak, tak boleh ikut pandang. Nah. Syaitan lagi. Lari ia syaitan kepada sejauh tempat yang tiada mendengar ia syaitan kan dia. Jadi dalam hadis menunjukkan, apa dilaungkan azan, syaitan lari. Termasuk syaitan manusia. Syaitan manusia. Syaitan ni dua. Syaitan maknanya yang jahat. Sama ada jin atau manusia. Ada daripada jenis jin. Hak tu boleh lah. Dan ada syaitan daripada jenis manusia. Manusia yang jahat, memang hukumnya syaitan. Tak kira siapa-siapa pun. Ulama jahat, syaitan. Pemimpin jahat, syaitan. Tok Bila jahat, syaitan. Nampak? Kerana syaitan maknanya man syaitana. Mereka yang sangat menderhaka dipanggil syaitan. Walau minal ins, sekalipun daripada jenis manusia. Maka orang duduk-duduk dekat masjid, kat surah, lepas tu Tok Bila mari bang, dia pun lari. Syaitan tu. Dalil hadis ni kata, adbara syaitan iza nudiya lissolat. Apabila dilaungkan azan untuk solat, maka adbara syaitan, akan larilah syaitan. Tapi kalau balik ambil kopiah, mari semula tu dak lah. Hak balik tu. Ada hak jenis duduk kat surah masjid. Dia suka duduk situ petang-petang. Berangin yang pun semua sedap, sembang, ramah. Tak? Lepas tu dia tengok Tok Bila metu mari. Dia pun kuit kawan dia. Tok Bila lagi. Bawah-bawah. Tok Bila lagi. Syaitan tu. Kerana dia balik. Tak mayaklah situ. Dia balik. Tu jenis syaitan. Jangan jadi syaitan lagu tu. Ramah orang tak sedar. Balik ambil baju, balik mandi dah apa. Tok Bila mari dah nunggu balik dengan sikit lagi. Lewat pulak. Tu lain lah tu. Balik ambil kopiah, pakai baju. Nak mari pulak. Ni balik tak hari lah. Dah mari lah, mari sembang. Pasal tengok. Orang sudah mayang lah. Dia pergi teteh. Bagi sembang ni surah. Ramah kot jenis ni. Balik bandar ni ramah. Ini lagu ni. Mari teteh. Orang bang, bumbar. Orang kapur lain mari lagi. Nak dengar apa. Kalau dia kapur ni, boleh lagi. Bodoh. Tak bodoh gitu. Orang jauh-jauh mari ambil makan. Tak, makanan kapur kita, kita semua lari. Bodoh. Duk puasa bandar. Orang kata bandar tak bandar. Muka macam bodoh. Rugi. Orang lain orang puluh-puluh batu mari. Tak, kita orang kapur kita dah semua lari. Takut nak dengar. Dengar boleh-boleh jadi baik ke kita kan. Tak berani. Nak dengar jauh dia tak nak dengar. Nak dengar jauh. Berapa dah pergi takut JKK tengok. Takut JKK. JKK tu Tuhan. Ke benda apa? Jin kapi kucar kapung. Dia bagi kacau kan? Jaga mu. Tengok mugi surah. Jaga mu. Tu. Jinnya tu. Bagi kucar. Tak? Mugi aku ambil balik basikal. Tak pergi lah kita. Sayang, basikal RM60 je. Nak kapal beri. Faham? Dia tenda buat satu di kilang. RM60. Harga steak. Beli diri lah. Ha, tak? Kita Pak Utik RM1,000 kita beli basikal anak kita. Ada batuan-batuan. Dah akan nak gohik. Kapal dia ni balik-balik. Hak boleh, basikal hak boleh beri. Tiga kali gohik, cabut peda. Ha, tak? Tak imbuh tulis. Gambar dacing di spek udang. Beli diri ya. Jangan orang nampak pasak kan. Tak. Mu nak beri-beri apa sikap apa tuan. Apa nak larang-larang aku pergi surah mu. Ikhlas nak beri batang aku terima lah. Tak apa lah orang salah. Tak. Ambil ya. Untuk batu orang miskin ambil terima. Apa salah larang orang pergi surah. Nampak tak berani pergi dengan kereta. Takut orang tengok pelik kereta. Ada kok. Takut. Wala takhsyawna sawakhsyawni. Jangan mu takut kepada manusia kata Allah. Takutlah kaku. Tapi dah kita dah reti makna Quran. Tak? Duk main sedap. Sedap je. Sedap. Benda sedap. Dengar orang usaha kau. Sedap. Benda sedap. Dah makna benda. Mereka sedap. Mana aku tahu. Mana benda. Tak faham makna. Jangan takut ke manusia. Takut ke Allah. Kita pergi takut ke dia. Takut ke JKK. Berapa sen gaji JKK se? 350. Tak, besar. Office bar. Office bar 600 pula. Tak, pium. Kat ni 800. Kerja supermarket 400. JKK 350. Awak balik darab kali. Tak besar takut mana. Ha, raja kita nak takut. Tak, ha, raja boleh tolong kita, kita mati. Tak boleh tolong. Eh, tak boleh tolong. Amalan kita. Dah malang kita tak dap. Tak. Ha. Tua tu takut dah. Patut kita tua dah umur 50-60. Banyak pengalaman. Tak takut lah mainan orang muda ni. Aku tahu dah kecek mu. Ya, kau cerdik lagu tu. Eh, tua jadi macam gelembu tua. Tak. Ha, cocok itu lagi. Buat talori naik talori setengah. Turun-turun. Gitu. Dan tersebut satu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim daripada Jabir katanya. Telah bersabda Nabi SAW, iza nadal munadi bisalah haraba syaitan hatta yakunu birauha, bila azan oleh muazzin dengan sembahyang larilah syaitan sampai adalah ia syaitan di satu tempat bernama Rauha yang letaknya 30 batu daripada Madinah. Allah jauh. Pernah syaitan berlaku lari daripada azan 30 batu. Lari syaitan. Hebat ah. Ha? Lagi ikhlas kita azan lagi jauh. Dan telah bersama ulama pada hikmat lari syaitan ketika azan dan iqamat. Sebab apa dia lari? Tetapi berhadap ia bila dikerjakan akan semayang dibacakan padanya akan Quran. Semayang ni ada baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia mari kacau. Tapi kalimah-kalimah azan dia lari. Benda hikmat dia. Dan segala zikir, dia tak lari. Kata ke, supaya tiada jadi saksi, ia bagi hari muazzin pada hari kiamat. Ha? Kerana tiada mendengarkan akan suara muazzin oleh jin dan manusia, melainkan jadi saksi mereka itu bagi demikian muazzin pada hari kiamat. Sebagai yang telah riwayatkan oleh Imam Bukhari dan, ha? Dan Al-Imam dan Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, setengah ulama kata, lari syaitan ni supaya dia tak mau jadi saksi atas orang ni bang pada hari kiamat. Kerana orang yang bang ni dia ada saksi pada hari kiamat. Eh? Ada saksi. Sejauh benda apa yang dengar, yang bernyawa dengar dia bang, orang benda itu menjadi saksi. Nah, jadi syaitan lari tak mau jadi saksi. Ya? Itu maksud dia. Dan kata K, kerana banyak azan itu seruan kepada mengerjakan semayang yang mengandungi sujud. Yang enggan ia syaitan daripada sujud. Dan derhaka syaitan dengan sebab ni sujud. Kata setengah ulama, kerana ajak sujud. Eh? Hayya ala salah. Mana ajak sujud lah. Sedangkan syaitan ni dia tak mau sujud. Sebab tu dia sakit hati lari. Malah dengar. Memanglah kita ni kalau kita tak berani buat benda-benda tu. Kalau orang cakap benda tu, kita tak suka dengar. Tak? Benda yang kita suka buat, orang cakap, kita tunggulah. Tak? Ha. Orang yang minat main badminton, minat, dia takkan tunggu orang cakap bab bola. Tak masuk buk, dia tak masuk lain. Dia dengung, tak masuk lain. Nah, pasal dia minat badminton. Kawan ni duk kaget hal bola. Orang ni kata bahan palang, orang ni kata goli dan gerbah dulu. Faham? Dia tak minat bola, minat badminton. Jadi tak masuk lain lah dia. Sembar gitu. Tak? Sebab itulah benda yang disebut dalam kalimah azan ni, benda yang mengajak orang sujud. Benda yang kecil hati lama lah dia. Tak? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba enggang iblis ni wastakbara. Tetekali diperintahkan malaikat sujud itu hormat kepada Adam, semuanya hormat melainkan iblis. Aba, iblis ni tak mau sujud. Wastakbara dan berasa hebat, berasa takabur. Jadi bila orang bang hayya 'ala salah, ajak orang sujud semula, dia dengar sakit hati tumbuh lagi. Jadi orang yang tak berani orang bang, anak beranak syaitan. Ada orang kapuk, tak berani orang bang. Kerana nak sewa rumah, dia pergi malang. Jadi dia nak sewa. Mari esok dah adik mula. Rupanya depan surah dah adik. Depan surah. Kacau abang tidur pagi-pagi bising orang bang orang bang. Nampak? Tak sewa? Pasal dekat dengan surah. Nampak? Ni orang akhir zaman. Pok-pok batuk berekor. Orang dulu-dulu nak buat rumah cari masjid surah. Biar dekat. Kat mana ada orang aling, kat tu orang berkapung. Kita tak kat mana muntah makan kedaruh, situ kita pergi duduk. Faham? Ha. Surga ke diam kira? Kalau dekat dengan surga, ada orang tak suka. Orang mari ngajar, itu tutup tikat. Ada tak? Ada. Surga kat rumah dia ada kuliah. Ada jemput orang ceramah, itu tutup tikat. Takut dengar eh. Takut dengar masuk dalam. Dengar jadi orang pula. Dia nak jadi beruk dulu kini selamanya. Ha? Ha? Ada? Ada hak dia tembak awal-awal ada. Malam ni ada orang ngajar eh. Tubik awal lagi, mau waris dia jauh-jauh. Balik sekarang, apa orang ngajar balik? Tambah dengar. Nah. Ha, jangan pergi lah ratik-ratik bodoh. Kita pergi ratik pula babi ringgut rumah-rumah. Tak? Dia orang ngajar tak boleh dengar. Tembak lari tutup tikat tutup pintu. Tak? Ha, tak boleh dengar. Kita nak pergi ratik pula dia mampu. Ha? Ha. Nabi cari. Mu tolong jadi imam seorang kaki aku. Aku nak pergi bakar rumah orang tak mari surat. Nampak? Dah kita tak sampai tangga bakar. Marah eh. Tak? Ha. Kita ni perjuangan kita bermain-main. Nampak? Tak sungguh. Banyak main. Banyak gurai je perjuangan kita. Tak sungguh. Dah. Ha. Mana tak ada hukuman bagi orang yang menentang perjuangan Islam. Mesti ada hukuman. Senjata kita agama. Dah. Ha. Tak ada tahlil, tak ada ratik. Tak ada telking, tak ada apa. Dah. Ha. Itu susah sangat. Ramai-ramai ni seorang tak boleh jadi Tok Seh tahlil. Takkan tak boleh. Duk arak ke Tok Seh hadori. Ha. Ha. Tak boleh. Ramai-ramai ni tak boleh. Takkan tak ada seorang. Boleh tak? Boleh. Tidak mesti nak tahlil nak pasir panjang. Ha. Biar ada 2-3 orang. Komang tu. Tengok pada bang takbir mak sabu jangan. Dah. Suruh jadi Seh ratik tak reti. Apa benda komang sepanah weh. Ha. Biarlah. Benda mudah je. Tak. Mandi orang mati mudah je. Kan dia payah. Bukan gajah mati ke hok-hok. Tak. Orang mati. Dua kali jiru susah. Kapur baru. Air daun bidara. Bang. Benda payah. Kapang. Bukan kita seorang. Akak buat takai kapang. Kapang tiga lapis. Buat kapas. Tak. Ha. Ni orang yang menentang Allah Ta'ala. Menentang Islam. Jamuh tubuh mak kita. Ayah kita. Mana boleh. Tak. Biar nekat perjuangan. Biar dia belaka kelekapang. Baru boleh perang. Ya, perang. Amin air tak mahu orang. Dan sebaiknya orang yang berada pada segala masjid atau berdekatan dengannya, mahu tiada lari mereka itu apabila mendengar azan dilaungkan, supaya tiada ada mereka yang menyerupi syaitan. Ha. Orang yang dekat surah, dekat masjid, bila bang, dia kata jangan lari. Supaya tidak jadi syaitan. Macam dalam hadis ni. Yang lari ia syaitan, apakala mendengar suara azan. Maka jangan diturut akan perbuatan setengah manusia yang bodoh, yang lari mereka itu tetapkala mendengar azan. Ha, sebut ni. Orang bangmo bodoh. Orang tua-tua bodoh. Kalau budak-budak boleh tahan kira, tak tahu kehala. Bapak orang tau. Anak berderu. Tengok, orang bangmo lagi. Balik duduk rumah. Mayang rumah. Ha, tak bayang surah. Dan surah buat sepak sembang, lepak sedap, sejuk. Kursi pun molek gerak-gerak. Kan biasa surah kan, tak panah. Tak? Haa, lambu dia luar apa semua sedap duduk. Kamar macam lagu ni. Ni sembang. Orang mari, bang, dia pun tembak lagi. Mari lah, Tok Bilal mari lah. Tembak dia. Tak apa, mu orang ke? Benda yang tembak lagi. Nah, mayang situ lah. Allahu Rabbi. Kita berhenti kat tu. Dan pada hadis ini, wallahu a'lam. Kita jawab soalan sikit ni. Apa pendapat yang mengatakan apabila jasad dikebumikan selama 7 hari, rohnya berpindah ke tanah suci Mekah? Betul ke tidak pendapat itu? Mana ketahu ni? Tanah 7 hari, roh dia pergi ke Mekah. Apa roh bukan ayah haji ni kau? Ha, tak ada betul. Tak ada nas, tak ada hadis. Neh, tak ada orang sebut. Tak ada ulama kata. Tak betul. Neh. Ha. Roh ni apabila dia mati, dia naik ke langit. Roh orang yang beriman. Roh orang kafir, roh musuh-musuh Allah tak naik ke langit. Roh orang menentang Islam tak naik ke langit. Roh hadari tak naik ke langit. Ha? Tak naik. Duk main ngaca di bumi. Innal ladhina kazzabu bi ayatina fastakbaru anha la tufattahu lahum abwa'us sama. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, yang mempermainkan hudud-hudud kami, yang mempersendakan hukum dalam Quran kami. Takabur pula, tidak dibuka pintu langit bagi mereka. Roh tak naik ke langit, doa Tuhan tak terima. Ha? Kalau naik ke langit, roh orang yang beriman. Eh? Tu naik ke langit. Nampak? Apabila nak dikapankan mayat, turun balik roh dalam masa sekejap dengan izin daripada Allah, dan duduk bersama-sama mayat. Nampak? Dan masuk ke dalam jasad apabila datang mungkar nakir menanyakan soalan. Ini masuklah jasad. Neh? Hak sebut 7 hari ni pindah ke tanah suci Mekah, tak ada sebut. Tak ada hadis yang sebut. Eh? Salah ni. Tadi kata lagu tu. Eh? Dalam hadis yang lain, apabila seorang itu diarah kubur, dia beri salam kepada mayat, Allah Ta'ala kembalikan roh kepada mayat, dan mayat itu dapat menjawab salam. Ini sebut dalam hadis. Eh? Ha, ini tak ada sebut. Di Mekah. Eh? Ha, cakap saja. Tak usah cakap lah. Barang-barang ra'id ni, barang akhirat ni, dia tawaku dengan nas. Tak boleh pakai kata-kata rambang gitu. Dia kena ada nas. Eh? Ha. Sekarang orang kata perjuangan Islam ini terserah pada orang muda-muda pula. Kita orang tua ni dah rak dah. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, soalan. Tak ada arah nak tanya. Dia ni orang muda ke apa, semua kena sokong perjuangan Islam. Tak sokong perjuangan Islam, sesat, zalim, kafir, fasik. Semua kena terlibat. Cuma pelibatan itu yang munasabah dengan orang muda-muda, jenis muda memerlukan tenaga yang banyak. Orang tua-tua ni melibat dengan jenis-jenis yang tak tenaga tak banyak, faham? Gitulah. Mana boleh tak, nak lepas tangan tak boleh. Wa'tasimu bihablillah. Taklah kamu berpegang teguh dengan jalan Allah. Semua sekali. Bukan orang tua muda. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu menjadi hamba kepada Tuhan kamu, mengubudiahkan kepada Allah. Siapa-siapa juga sampai mati. Ha, bukan siapa umur tua. Orang dak rak, cara dak rak. Tak. Ha. Orang yang larat, orang larat, cara larat, gagah cara gagah dia. Jenis manjat, takkan orang umur 80 suruh panjat ubu posta. Orang 18 ha. Bang. Ha, pandai-pandailah. Tidak ada orang yang terkecuali. Semua orang yang mengaku Islam wajib menyokong perjuangan Islam. Kadang-kadang dengan tenaga. Hak tua dah rak dah. Wih duit. Tak? Ha. Atau wih pendapat, wih suara. Eh? Budak-budak, suara tak ada. Ha, wih tenaga. Tak? Orang tua, suara dia lebih sikit. Dia pengalaman banyak. Tenaga tak ada. Tak? Ha. Jadi, dari katalah kami orang tua-tua tak mahu cara tak boleh. Melainkan, pulang ke orang muda-muda ni pada kerja-kerja yang memerlukan beban umpamanya. Tenaga. Itu memang orang pulang orang muda-muda. Kami menyokong di belakang orang muda-muda. Baru betul. Jangan lepas tangan. Lepas tangan susah lalu. Alaikum bil jamaah. Naklah kamu sentiasa berada dalam jamaah. Kena dalam jamaah selama-lamanya. Sampai mati. Tak larat, cara tak larat kita. Tak boleh nak lepas tangan. Tak. Ulama' merupakan pewaris Nabi. Sekarang terdapat 2 jenis ulama'. Ulama' muktabar, ulama' jahat. Persoalannya sifat Nabi bagaimana? Kita ketahui bukanlah bersifat jahat. Bolehkah Ustaz jelaskan? Ini lagi berat. Ulama' ulama' muktabar, ulama' jahat. Ha, dia kata ada 2. Memanglah al-ulama' warasatul anbiya. Ini hadis. Ulama waris nabi-nabi. Apa maksud? Kerana nabi-nabi mati tak tinggal harta, tak tinggal gerang tanah, tinggal ilmu. Orang yang ambil ilmu dia tu harta nabi lah. Maka orang yang makan harta panggil waris. Ha, siapa yang ambil ilmu agama, dialah pewaris para nabi. Okey, siapa-siapa pun. Nampak? Maka ulama ni tidaklah semuanya itu apa benda ni baik belaka, ada yang tidak baik. Nah, Ulama yang baik, ulama yang menyampaikan apa yang dia belajar. Dan ulama ini tidak takut kepada manusia. Dan ulama ini tidak mahukan upah. Walaupun orang beri, tapi dia tak minta. Ulama ini tidak memperdagangkan ilmu. Ulama ini tidak menyembunyikan ilmu. Ulama ini tidak tunduk pada perkataan manusia. Itu ulama-ulama yang baik, bukan ulama mutabar, mutabar lain. Mutabar mana yang dikira, itu lain. Ulama yang ulama akhirat dia panggil. Lawang ulama jahat. Ulama su. Ulama jahat ni lah jenis jual agama. Sembunyi ayat, ngajar tak kabar hukum-hukum. Takut orang marah. Takut majikan dia marah. Takut parti dia marah. Tak kabar lah. Takut anak murid tembak lari, tak bau asalang 50 riyal. Ulama lagu ni. Hak jenis cari piti. Berebut nak keluar dalam TV, 1,000, 2,000 sekali keluar. Lepas tu jadi macam ke, wayang kulit pok dago. Skrip ada di belakang. Ni tak boleh kata, ni tak boleh kata. Ni ulama-ulama jahat. Ulama yang menjual agama dengan upah yang sedikit. Ulama-ulama ni, mereka ni tidak menyokong perjuangan Islam. Mereka ni menyokong orang-orang zalim. Boleh kenal. Lepas tu siapa saja yang menyebelahi orang zalim, orang tu orang jahat lah. Kalau ulama-ulama jahat. Tok Imam, Tok Imam jahat. Tok Bilal jahat. Nampak? Boleh kenal lagu tu. Jadi persoalannya sifat Nabi bagaimana yang kita ketahui bukan bersifat jahat. Memang dah. Nampak? Sebab dia ambil ni mewarisi ni, bukan dia waris sifat Nabi. Dia mewaris harta Nabi. Orang yang ambil harta, belum tentu dia macam ke tuan punya tinggal harta. Anak kita makan harta kita, belum tentu jadi macam kita. Cuma dia makan harta kita. Adakala macam ayah. Adakala dok. Begitu juga dengan ulama', mereka hanya makan harta Nabi kerana mereka pergi belajar ilmu. Nabi tinggal ilmu, seolah mereka inilah pewaris Nabi. Tapi dia tak mewarisi sifat Nabi, dia mewarisi ilmunya sahaja. Mereka tidak mewariskan sifat, terlupakan sifat, hanya. Jadi, bukanlah Nabi bersifat jahat. Orang yang ambil sifat-sifat Nabi, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, orang ni jadi ulama' yang baik. Anak kita bukan semua ikut kita belaka, tapi makan harta kita belaka kerana anak kita. Ada yang macam kita baik, retik training. Ada yang jadi something. Walaupun makan harta kita. Dia gitu. Bukan makna sifat Nabi yang tidak baik. Kerana mereka ni ambil ilmu saja. Sebab tu ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Orang yang tidak, walaupun ilmu akhirat, tetapi dia tidak ikhlas, ilmu itu merosokkan akan dia. Berpecah Yahudi 71 golongan, Nasara 71 golongan, umatku 73 golongan. Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Siapa pengasas mazhab tersebut? Allahu Rabbi. Dua jam tak habis nak terang. Ini satu tajuk untuk forum. Satu tajuk yang panjang, insyaAllah. Bulan-bulan yang akan datang, kita sebut sedikit-sedikit reka-reka. Kerana soalan terlalu panjang tu jawapan. Pendapatan wanita hasil daripada nyanyian adalah haram kerana jual suara. Bagaimana pula dengan laki-laki? Laki-laki suara dia tidaklah diharamkan. Nampak? Cuma menyanyi itu sedikit-sedikit dimaafkan dah. Kalau tidak berbentuk amalannya memuji-muji Allah. Nyanyi yang lagu biasa, macam nyanyi lagu biasa. Ni orang laki dia boleh nyanyi, tapi tak boleh disertai dengan muzik-muzik yang diharamkan, yang melalaikan. Nyanyi saja itu 2-3 orang dengar, orang laki dia pun nyanyi. Tanggal 31 nyanyi. Tak apalah, tak boleh, tak haram lagu tu. Tapi kalau satu kelas